نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji kelanjutan dari pembahasan kitab tauhid yang pernah dikaji beberapa waktu yang telah lalu dan telah kita selesaikan 34 bab dari pembahasan kitab ini. Dan dimaklumi bahwa buku ini berisi 66 bab uraian tentang bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rincian di dalam memurnikan ibadah dari sisi mewujudkan dasar dan pokok kemurnian ibadah itu, serta memperhatikan dari segala hal yang menyempurnakannya, baik itu yang bersifat wajib maupun bersifat mustahab, yang dianjurkan atau yang disunnahkan. Maka pada sore hari ini kita akan melanjutkan ke bab yang berikutnya, ke bab yang ke-34, babun, kata penulis rahimahullah ta'ala, babun minal imani billahi as-sabru ala darillah, bab termasuk keimanan kepada Allah, bersabar atas segala takdir Allah. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa kesabaran di dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari tauhid. Maksudnya adalah bagian yang menyempurnakan tauhid itu. Dari hal yang menyempurnakan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita uraikan di awal pembahasan dari buku ini bahwa misi dakwah para nabi dan para rasul, tujuan utama mereka diutus dengannya adalah untuk menyuruh manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid, menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan telah kita terangkan di pembahasan yang telah berlalu betapa pentingnya makna tauhid tersebut, makna memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, terkait dengan dirinya secara pribadi, terkait dengan keluarganya, terkait dengan masyarakatnya, dan terkait di dalam negeri dan negara yang ia berada di dalamnya. Karena memurnikan ibadah kepada Allah, keimanan kepadanya, itu adalah sumber keamanan, sumber kesejahteraan, dan pokok yang menciptakan kebaikan di tengah manusia. Maka dari rangkaian pembahasan buku ini, beliau mengingatkan salah satu dari pembahasan yang penting, yaitu bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, minal imani billah, dari keimanan kepada Allah, termasuk keimanan kepada Allah. Ya, termasuk dari tauhid. Keimanan kepada Allah itu sebagaimana dalam hadis pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman, antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi, dan beriman kepada takdir, beriman kepada hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Maka itu dari pokok-pokok keimanan, dan keimanan itu memiliki cabang-cabang sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu adalah 73 hingga 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi keimanan itu banyak cabangnya. Dan keimanan atau kesabaran terhadap menerima takdir dan ketentuan Allah, ini bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini penulis rahimahullah menjelaskan bagaimana urgensi kesabaran di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah bagian dari iman, bagian dari yang menyempurnakan tauhid. Iya. Kemarin juga saya sudah berikan kaidah pembahasan di dalam buku ini, bahwa buku ini menjelaskan tentang dasar-dasar yang dengannya tauhid itu dianggap syar. Tauhid dianggap syar. Itu hal yang pertama yang diterangkan di dalam buku ini. Selain daripada itu, diterangkan juga dari penyempurna-penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid itu terbagi dua. Ada penyempurna yang bersifat wajib, dan ada penyempurna yang bersifat mustahab, bersifat disunnahkan, pelengkap. Iya. Maka ini kandungan dari buku ini. Dan sebaliknya, di dalam buku ini juga diterangkan hal yang bisa membatalkan tauhid, menghilangkannya. Dan juga diterangkan hal yang bisa mengurangi tauhid. Apakah mengurangi kesempurnaannya yang wajib atau mengurangi kesempurnaannya yang mustahab. Maka ini dari rangkaian-rangkaian pembahasan di dalam buku ini. Iya. Baik. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa kesabaran terhadap menerima takdir dan ketentuan Allah itu adalah bagian yang menyempurnakan tauhid. Bagian yang menyempurnakan kemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidak sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu dari hal yang mengurangi tauhid, mengurangi dari kesempurnaan tauhid seorang hamba. Iya. Maka di sini beliau poinkan pembahasan tentang as-sabar ala aqdarillah, bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu secara bahasa adalah al-habs, dia menahan. Iya, yang dikatakan sabar secara bahasa. Jadi kapan dia menahan akan sesuatu, sebuah perkara disebut di dalam bahasa Arab sebagai as-sabr, kesabaran. Sebagaimana firman Allah, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Iya. Maksudnya, tahan dirimu bersama orang yang gemar beribadah. Bergaullah engkau dengan orang yang biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau dia menyabarkan dirinya akan hal tersebut, ini akan membawa kebaikan untuknya. Maka kesabaran dari sisi bahasa itu bermakna al-habs, bermakna menahan. Adapun di dalam penggunaannya secara istilah, sabar itu adalah menahan diri, habsun nafs ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa tarki ma'siyati. Kesabaran itu dalam definisi agama itu adalah menahan jiwa, menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menahan diri dalam meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya. Maka ini yang disebut kesabaran. Iya. Yang disebut kesabaran, definisi sabar itu secara syar'i. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa sabar itu terbagi tiga. Sabar terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua sabrun an maharimillah, dia bersabar di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar jenis yang kedua. Dan sabar jenis yang ketiga, wasabarun ala aqdarillah, bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga ketentuan-ketentuan yang membuat seorang itu berkeluh kesah, merindih, atau membuatnya pedih, maka dia bersabar terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Maka ini tiga jenis kesabaran. Tiga jenis kesabaran diuraikan di berbagai ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, fasbir bi hukmillah, bersabarlah engkau terhadap hukum Allah. Ya. Jadi seluruh dari hukum Allah, apakah itu yang bersifat kauniyah, penakdiran, atau yang bersifat syar'iyah, perintah maupun larangan, kita diperintah untuk bersabar terhadapnya. Iya. Maka sabar jenis yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan. Di dalam menunaikan ketaatan itu perlu kesabaran. Iya. Kesabaran di dalam menerima keletihan untuk menjalankan ketaatan. Tatkala dia misalnya melaksanakan kewajiban sholat lima waktunya, maka harus dia putus dari tidurnya, dia putus dari kesibukannya. Perlu kesabaran di dalam hal tersebut. Di musim dingin, dia perlu berwudu, dia tahan dari dingin di malam hari. Ada perlu kesabaran untuk hal tersebut. Sebagaimana dia ingin dapat pahala yang besar, misalnya sholat di malam hari, dia perlu kesabaran untuk memutus tidurnya. Perlu kesabaran di dalam melatih jiwanya. Itulah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ya. Dalam menjalankan ketaatan perlu apa namanya penahanan, seorang membenahi dari jiwanya, menyabarkannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kedua, bersabar di dalam meninggalkan hal yang dilarang. Maksiat itu ya kadang apa namanya mengajak, membuai, menipu, maka perlu seorang bersabar di dalam menghindarinya. Bersabar jangan sampai mendekatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan makna ini di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat." Sungguhnya surga itu ditarik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Seorang kalau ingin dapat surga, dia perlu bersabar. Ada hal yang kadang kurang menyenangkan. Hal yang jiwanya kadang tidak terbiasa dengan hal tersebut, tidak familiar dengan hal itu. Tapi dia perlu menyabarkan dirinya. Sebab itulah surga. Surga ini diitari dengan hal-hal yang apa? Yang mengandung makari. Sebagaimana kata Nabi, "Wahuffatin naru bisyahwat." Neraka itu diitari dengan syahwat. Ya. Neraka diitari dengan syahwat. Dilihat pada amalan-amalan kemaksiatan, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Kadang jiwa membisikkan, wah itu adalah hal yang baik, syahwatnya ingin melakukannya, menghendaki hal tersebut. Maka di sini perlu dari apa? Perlu dari kesabaran untuk mencegah. Ya. Kemudian yang ketiga dari kesabaran adalah sabrun ala aqdarillah ta'ala. Bersabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada hamba. Iya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah dan menimpakan dari perkara-perkara yang kadang tidak disenangi oleh jiwa. Maka di dalam hal ini perlu kesabaran. Perlu untuk melatih diri. Iya. Allah telah menjelaskan berbagai keutamaan akan siapa yang bersabar di dalam hal ini. Dan penulis rahimahullah akan membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis terkait dengan masalah ini. Iya. Tapi perlu saya ingatkan di sini bahwa takdir yang menimpa seorang hamba, musibah yang menimpa seorang hamba itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia adalah musibah yang murni, datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada dari musibah yang menimpa, datangnya dari Allah. Betul. Dan semua ketentuan datangnya dari Allah. Hanya saja jenis yang kedua ini ada campur tangan manusia di dalamnya. Ada sebagian manusia menjadi sebab terjadinya. Menjadi sebab terjadinya. Ya, jenis yang kedua ini bersabar darinya itu lebih berat daripada jenis yang pertama. Daripada jenis yang pertama. Kalau seorang misalnya sedang berkendaraan, ya, naik motor, kemudian Allah takdirkan tiba-tiba ada sebuah pohon yang jatuh, menimpa motornya, rusak motornya. Mungkin dia sendiri cedera karena itu. Maka dia lihat pohon ini jatuh, ketentuan Allah jatuhnya. Iya. Itu lebih mudah baginya bersabar. Ketimbang bentuk yang kedua, dia naik motor, iya. Kemudian pohon menimpanya. Tapi pohon ini jatuh karena ditebang oleh orang. Kira-kira gimana sikapnya? Dia akan hentikan motornya mungkin. Langsung dia datangi orang yang apa? Menebang tersebut. Ya, maka sabar pada jenis yang kedua ini lebih berat daripada jenis yang pertama. Ya, lebih berat daripada apa? Jenis yang pertama. Dan untuk kesabaran pada jenis kedua ini dan seluruh jenis ibadah, alhamdulillah, kalau diperhatikan di dalamnya, diperiksa secara seksama, seorang bisa melihat pintu-pintu ibadah di dalam hal tersebut. Pintu-pintu ibadah dalam hal tersebut. Seorang misalnya di kehidupan, kalau dia dicela oleh manusia, dicerca oleh manusia, ya, dan dia mampu untuk membalas, maka biasanya sabar dalam hal, dalam kondisi yang seperti ini lebih berat. Sabar dalam kondisi seperti ini lebih apa? Lebih berat. Karena di sini dia tertimpa kejelekan, ya, itu karena ada campur tangan dari manusia. Makanya kesabaran dalam hal ini lebih apa? Lebih berat. Tapi kalau dia buka untuk dirinya dari pintu-pintu ibadah, akan indah kesabaran di situ. Ya. Coba dia buka untuk dirinya pintu introspeksi diri. Kenapa dia tertimpa musibah? Mungkin saja karena apa? Karena dosa dan kesalahannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma asabakum min musibah, tapi ma kasabat aydikum." Apa yang menimpa kalian dari musibah, itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian juga. Iya. Disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian. Mungkin dari hal yang membantunya untuk bersabar, dia mengingat bahwa kalau dia memaafkan, itu adalah pintu ibadah yang lain. Memaafkan adalah apa? Pintu ibadah yang lain. Iya. Dan mungkin dari hal yang membantunya untuk bersabar juga, dia mengingat kalau dia mampu menahan dirinya, maka dia telah mengalahkan banyak orang. Dia sudah mengalahkan dirinya, sudah mengalahkan syaitan, dan sudah mengalahkan orang yang berbuat kejelekan untuk dirinya. Tetapi kalau dia melampiaskan dari kehendak diri ini, maka di sini mungkin dia banyak memperoleh kekalahan. Ya. Pada batas yang seorang diizinkan membalas, boleh saja dia membalas. Sebatas kezaliman yang diperbuat untuk dirinya. Tapi kalau dia memaafkan, itu lebih besar kedudukannya. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa atau balasan terhadap perbuatan yang kejelekan, balasan terhadap perbuatan yang jelek, boleh dilakukan kejelekan semisal dengannya. Tapi barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Ya, perhatikan bahasa dari ayat ya. Pahalanya ditanggung oleh Allah. Menunjukkan pahalanya itu, kebaikannya tidak ada batasannya. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesabaran di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih berat. Ya. Dari banyak jenis kesabaran yang lainnya. Karena itu mungkin di sini ini menjadi sebab penulis rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan sabar itu dari keimanan, bersabar terhadap menerima apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dia kurang sabar, dia tinggalkan apa yang diperintah. Dia kurang sabar, dia langgar apa yang dilarang. Ini masuknya dalam bentuk maksiat. Masuknya dalam bentuk apa? Maksiat. Tapi kalau dia tidak bersabar, dia tentang ketentuan Allah. Dia tentang dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak terima dari apa yang Allah tentukan. Maka ini bentuk menentang Allah. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan tauhid. Terkait dengan keimanan kepada Allah. Terkait dengan ketundukan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu oleh penulis dikhususkan penyebutan pembahasan tentang takdir, bersabar tentang bersabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan tiga tingkatan di dalamnya. Tingkatan yang pertama adalah dia menahan jiwanya dari berkeluh kesah. Iya. Dia menahan jiwanya dari berkeluh kesah, tidak menerima. Maka dia buat jiwa itu tenang. Ketiga, ada ketentuan dan takdir yang menimpa, maka dia merasa tenang dengan hal tersebut. Iya. Tidak berkeluh kesah. Kemudian yang kedua dari tingkatannya adalah dia menahan lisannya. Dia menahan lisannya untuk tidak mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengeluh kepada Allah itu biasa. Ya, itu adalah hal yang apa? Biasa. Bahkan dari ciri hamba. Ya, ketika ada masalah, dia mengeluhkan kepada siapa? Kepada Rabb-nya. Ya. Karena itulah Nabi Yakub alaihi salam dimaklumi ya, bagaimana ujian yang menimpa beliau. Ya. Bagaimana ujian yang menimpa beliau? Buah hati beliau Nabi Yusuf alaihi salam ya, hilang dari pelukannya semenjak kecilnya, padahal anak yang sangat disayangi oleh ayahnya Nabi Yakub. Dari semenjak kecilnya apa? Hilang. Ya. Hilang bertahun-tahun. Bahkan sebagiannya menyebutkan belasan dan puluhan tahun. Kemudian setelah itu saudara Nabi Yusuf hilang pula. Ya. Keluar dari pelukan ayahnya. Maka beliau bertambah sedih. Ya. Beliau tahan kemarahannya terhadap anak-anaknya yang menjadi sebab sampai putih matanya. Ya. Sampai putih matanya. Tapi bersama dengan itu beliau berkata, "Inna ma asyku bathi wa huzni ila Allah." Sesungguhnya saya hanya mengadukan gundah-gulanahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Ini sifatnya para nabi, orang-orang yang bertauhid. Iya. Adapun kalau dia berkeluh kesah kepada manusia, menyampaikannya kepada manusia, maka ini keluar dari apa? Keluar dari kesabaran. Karena itu pernah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala melihat ada seorang yang mengeluhkan kepada kawannya, "Saya ini begini dan begitu." Kata Al-Hasan, "Sungguh kamu sudah merugi." Iya. Tadinya kamu mengeluh kepada Allah yang memiliki langit dan bumi, setelah itu kamu mengeluh kepada makhluk yang tidak memiliki apa? Sesuatu apapun. Iya. Maka perlu kesabaran. Lisan ini ya, tidak berkeluh kesah. Dan itu dari jenis kesabaran menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang ketiga dan tingkatan yang ketiga bersabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran anggota tubuh. Kesabaran anggota tubuh. Iya. Tidak dia memukul-mukul dirinya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kalau sudah tertimpa musibah. Dia pukul pipinya, dia pukul badannya, ya. Dan tidak pula dia sobek-sobek bajunya, dia robek kantongnya, ya. Nah ini dari hal-hal yang keliru dan dilarang di dalam Islam, akan datang nanti hadis disebutkan oleh penulis seputar pembahasan ini. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kesabaran itu adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru min ad-din bi manzilati ar-ra'si min al-jasad, fala imana liman la sabra lahu." Kesabaran itu adalah bagian dari agama, seperti posisi kepala dari jasad. Seperti posisi kepala dari apa? Jasad. Nah, itu kedudukan sabar di dalam agama. Maka kata Ali, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, "Saya dapatkan penyebutan tentang sabar di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 tempat." Lebih dari 90 tempat menunjukkan pentingnya pembahasan sabar ini dan agungnya kedudukannya serta nilainya. Karena itu siapa yang memiliki kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya dari kebaikan dan dari pahala yang tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala untuk mereka, dicukupkan pahala untuk mereka bighairi hisab, tidak ada batasannya. Dan semua amalan yang ada kaitannya dengan sabar, maka diperlakukan seperti itu juga. Karena itu puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ya. Ibadah atau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Allah firman dalam hadis qudsi, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." kecuali puasa. Semuanya puasa itu adalah milikku, dan aku sendiri akan memberi pahala khusus baginya. Kenapa puasa diperkecualikan? Kata para ulama, sebab di dalam puasa terkandung tiga jenis kesabaran sekaligus. Dalam puasa ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Di dalam puasa ada sabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang. Dan di dalam puasa ada kesabaran di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia memiliki pahala dan kebaikan yang sangat besar. Nah, baik. Kemudian di sini di antara hal yang ingin saya terangkan juga dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, bahwa di dalam ujian yang menimpa, di dalam musibah yang mendera kehidupan seorang hamba, itu ada jenjang-jenjang ibadah di dalamnya. Ada jenjang-jenjang ibadah. Ini yang disebut oleh penulis jenjang yang pertama. Jenjang yang paling minimalnya. Kalau seorang tertimpa musibah, maka paling sedikitnya, paling minimalnya dia harus bersabar. Dia harus bersabar. Ini kadar wajibnya. Ada jenjang lebih tingginya. Ada jenjang lebih tinggi daripada kesabaran. Yaitu jenjang dia ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada jenjang lebih tinggi lagi. Iya. Jadi masih ada di atasnya ridha. Kalau sabar itu, dia menenangkan jiwanya. Jiwa ini berontak. Ketika kena musibah, seakan-akan dia ingin memberontak atau ingin melampiaskan, tapi ditahan jiwa ini, disabarkan. Itulah sabar namanya. Kalau ridha di atasnya, iya, ridha itu tidak ada pemberontakan pada jiwa. Dia tahu itu ketentuan Allah. Itu ridha. Makanya dia lebih tinggi apa? Jenjangnya dia pasrah, dia terima penuh dari ketentuan Allah. Dia ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tahu bahwa di belakang ketentuan Allah pasti ada yang terbaik untuknya. Ada pilihan yang terindah untuknya. Jelas ya? Ini jenjang yang lebih tinggi lagi. Ada jenjang lebih tingginya lagi dan lebih hebatnya. Ketika seorang tertimpa musibah, yaitu jenjang kesyukuran. Dia malah bersyukur ketika apa? Kena musibah. Iya. Dan ini tingkatannya para nabi dan para rasul. Karena itu disebutkan di dalam hadis, wa kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha. Dan mereka para nabi itu, mereka bergembira dengan ujian sebagaimana kalian bergembira dengan apa? Dengan kenikmatan. Kalau kita dapat kelapangan, kenikmatan, masya Allah, gembira. Ya, bergembira dengannya. Tapi kalau para nabi tertimpa ujian dan cobaan, mereka bergembira sama dengan apa? Orang yang memperoleh kelapangan dan kenikmatan bergembira. Kenapa? Sebab di belakang ujian dan cobaan itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala selipkan untuk seorang hamba. Diketahui oleh siapa yang mengetahuinya? Didapatkan oleh siapa yang memiliki keimanan dan keilmuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tatkala para nabi adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka berada di jenjang ini. Maka siapa yang ingin sampai ke sana, hendaknya dia mempelajari pembahasan di bab ini. Bagaimana dia bisa mengenal dari ujian-ujian yang menimpa, petaka-petaka yang melanda, di belakangnya itu ada pintu-pintu kebaikan, ada jenjang-jenjang ibadah. Kalau ini dia pelajari dan dia ketahui, maka insya Allah ta'ala dia akan mudah untuk naik ke jenjang ridha atau jenjang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah menyebutkan judul bab, penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat di sini dan beberapa hadis. Ya. Beliau bawakan dari ayat wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ma asaba min musibatin fa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Firman Allah, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Ini ayat di surah At-Tawabun, ayat ke-11. Ya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Dan di antara yang menafsirkannya adalah Imam Al-Qamah An-Nakhai rahimahullah ta'ala, salah seorang dari imam tabi'in. Beliau berkata, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Ya, maksud dari ayat ini, dia adalah seseorang ketika ditimpa oleh musibah, dia meyakini bahwa musibah ini berasal dari sisi Allah, maka dia pun ridha dan menerima takdirnya, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut. Baik, maka di sini beliau bawakan ayat yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang itu bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi hidayah ke dalam hatinya. Iya. Perhatikan dari sisi pendalilan penulis terkait dengan ayat. Ma asaba min musibatin. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa. Dan ini berlaku pada seluruh jenis musibah. Musibah apa saja? Musibah apa saja yang menimpa? Apakah itu musibah terkait pada dirinya, pada hartanya, pada kehormatannya, pada keluarganya? Ya. Musibah dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya. Apa saja dari musibah yang menimpa? Illa biiznillah. Itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa dengan izin Allah? Dengan ketentuan dan takdirnya. Ini sisi pendalilannya. Iya. Bahwa kita harus memahami musibah yang menimpa itu dari ketentuan dan apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada beberapa kalimat ya. Kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran, nah, hadith-hadith Rasulullah SAW, ada beberapa kalimat memiliki multi makna. Iya. Seperti kata qada. Qada artinya ketentuan. Ada yang bersifat qauli, ada yang bersifat syar'i. Ketentuan qauli, ketentuan yang Allah takdirkan, nah itulah takdir dalam bahasa umum kita. Dan ada ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i itu artinya hukum-hukum syariat. Sama dengan izin. Izin juga terbagi dua. Ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Ada izin Allah dalam makna Allah sudah tentukan, sudah takdirkan. Dan ada izin dalam makna itu adalah syariat yang Allah tetapkan. Syariat yang Allah tetapkan. Sebagaimana juga apa kewajiban seperti itu. Ya, hukum. Ada yang bersifat kauni, hukum Allah yang bersifat kauni, ketetapan, hukum yang sudah ditakdirkan. Ada hukum yang bersifat hukum-hukum syariat. Iya, perintah-perintah syar'i. Apakah perintah sholat, zakat, atau hal yang dilarang. Dilarang meminum khamar, dilarang mendekati zina, dilarang menampakkan aurat dan sebagainya. Itu semuanya dari hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syariat. Baik, maka di sini dari ayat ini dikatakan ma asaba min musibah. Musibah apapun yang menimpa, ya, itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalba. Allah beri hidayah kepada hatinya. Ya, kalau dia beriman kepada Allah, dia terima dari ketentuan Allah, dia berpasrah terhadap takdirnya, yahdi qalba, maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Ini buah dari kesabaran dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan kepada takdir. Iya. Buahnya hati itu diberi hidayah. Diberi pada hati itu hidayah berupa ketenangan, cahaya, petunjuk, hal yang menguatkannya, iya. Hal yang membuatnya bisa bersabar, bisa menerima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yahdi qalba, dibuat hatinya mendapat hidayah. Iya. Berbeda dengan orang yang berpaling darinya. Dia tidak menerima ketentuan Allah, hatinya akan dibuat buta. Itu kebalikannya, tidak diberi hidayah untuk hatinya. Tidak diberi hidayah untuk hatinya. Iya. Itu pemahaman dari ayat ya. Jadi siapa yang tidak beriman kepada takdir, kebalikannya, dia akan mendapatkan hati itu tidak memperoleh hidayah. Iya. Dan sungguh celaka hati kalau tidak ada hidayah dari Allah. Ia akan ditimpa berbagai musibah yang lainnya. Iya, sudah kena musibah pada zahirnya, kena musibah lagi di dalam hatinya. Iya. Maka ini suatu kecelakaan yang sangat besar apabila terjadi pada seorang hamba. Iya. Sebab berubah musibah di atas musibah jadinya. Iya. Tapi kalau dia tertimpa musibah, dia bersabar, menerima. Iya. Selain dari sudah mendapat pahala beriman kepada Allah, hatinya diberi hidayah pula. Diberi dari kesabaran, diberi dari ketabahan, diberi dari jalan keluar. Iya. Diberi dari jalan keluar. Dan mungkin diberi untuknya hal-hal yang tidak pernah dia sangka. Tidak pernah dia sangka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Iya. Dari arah yang tidak pernah dia sangka. Nah, jadi sekali lagi di sini perlu diperhatikan ya, dari kandungan ayat yang agung ini. Bagaimana pentingnya kesabaran terhadap takdir, dengan itulah hati mendapat hidayah. Kebalikannya, kalau dia tidak sabar terhadap takdir, hati-hati. Dari musibah lain yang akan menimpa hati. Iya. Karena itu sebagian manusia ada yang ketika kena musibah luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupannya. Ada yang bertahun-tahun dia rasakan dari apa? Musibah tersebut. Iya. Ada yang memberi pengaruh pada badannya, pada jasadnya. Iya. Memberi pengaruh pada pikirannya. Iya. Ada yang sampai hilang ingatan. Hilang ingatan. Karena ini memang prahara menimpa hati. Prahara yang menimpa hati. Dan prahara yang menimpa hati itu lebih dahsyat daripada prahara yang menimpa apa? Menimpa badan. Iya. Karena itu di kehidupan biasa kita sering menemukan ya, kalimat-kalimat yang menghujam ke hati itu lebih dahsyat daripada sayatan-sayatan yang menimpa tubuh. Iya. Karena hal yang menimpa hati itu kadang lebih berat daripada hal yang menimpa apa? Menimpa badan. Iya. Maka ini dari titik yang hendaknya dipahami. Bagaimana seorang itu memperhatikan dari kondisi hatinya, hidayah untuk hatinya. Ditafsirkan oleh Al-Qamah Ibn Al-Aswad An-Nafa'i rahimahullah ayat ini, kata beliau, huwa rajulu tusibuhul musibah. Ayat ini terkait dengan seorang lelaki ditimpa oleh musibah. Tapi dia tahu bahwa musibah ini datangnya dari Allah. Maka fayarda wa yusallim, dia pun ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dan berserah diri terhadapnya. Baik. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dalam bab ini, bab dari keimanan kepada Allah, dari tauhid kepada Allah, bersabar menerima takdir dan ketentuan Allah. Ini ayat yang pertama untuk bab ini. Ya. Dan di dalam ayat ini saya globalkan terdapat sejumlah pembahasan penting, sejumlah kaidah-kaidah penting. Yang pertama, terdapat di dalam ayat bahwa segala musibah yang menimpa itu terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat penegasan bahwa ridha terhadap takdir Allah, bersabar terhadapnya itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan keimanan. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu dia menerima takdir, disebut dengan apa? Keimanan kepada Allah. Kemudian yang ketiga dari ayat ini terdapat bahwa bersabar di dalam menerima takdir Allah dan ketentuannya ini memberikan berbagai buah yang indah, memberikan berbagai pengaruh yang sangat berharga di dalam kehidupan, yaitu berupa hidayah untuk hati menuju kepada kebaikan, hidayah untuk hati menuju kepada kekuatan dan keyakinan. Dan ini luar biasa ya. Dan ini manfaat yang sangat besar di dalam kehidupan. Hati itu mendapat hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan ini sebenarnya pembahasan yang luas ya, terkait dengan hidayah untuk hati. Sebab pembahasan terkait dengan hati itu pembahasan besar. Pembahasan yang besar mencakup banyak perkara. Dan bagaimana hati itu mendapat hidayah, itu banyak sebab, banyak perkara yang dengannya hati itu kukuh di atas hidayah. Dan salah satu sebabnya dia kuat di atas hidayah adalah dia bersabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah membawakan sebuah hadis di sini. Kata beliau, wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Dalam Sahih Muslim, ya Sahih Muslim salah satu dari nama kitab yang masyhur di tengah umat Islam, buku yang menjadi sumber rujukan umat Islam setelah Al-Quran. Ada dua buku yang dianggap buku yang sahih hadith-hadithnya, diterima oleh para ulama dari masa ke masa, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu di urutan yang pertama, dan setelahnya kitab Sahih Muslim. Inilah yang dipetik oleh penulis hadis dari buku ini. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, dari sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan di seluruh periwayatan hadis yang sampai kepada kita, yang paling banyak riwayatnya adalah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Riwayat mereka lebih dari 2000 hadis mereka riwayatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suyuti rahimahullah di dalam Al-Fiyaya wal Mufsiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah tayyalih ibn Umar wa Anas wa al-Habr al-Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara berurut, yang pertama Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar, setelahnya Anas bin Malik, setelahnya Abdullah bin Abbas, setelahnya Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang ketujuh Jabir Ibnu Abdullah. Iya. Dan yang kedelapan Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibu kaum mukminin. Jadi ini 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Abu Hurairah di sini meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi." Ada 2 perkara pada manusia. Jadi 2 perkara terjadi di tengah manusia. Huma bihim kufrun. Dan 2 hal ini dengannya bisa terjadi kekafiran bagi mereka. Bisa terjadi kekafiran bagi mereka. Apa 2 perkara ini? Yang pertama, ta'lutin nasab. Mencela pada nasab. Dan yang ketiga, waniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Iya. Baik. Ini dalil yang kedua. Ini dibawakan oleh penulis di dalam batin, dan dalil ini berupa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah bersabda, "Itsnatani fil nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara. Dua masalah. Fil nasi, yang terjadi tengah manusia. Maksudnya tengah manusia itu tengah anak Adam. Iya. Di tengah anak Adam. Dan ini bukan terjadi tengah orang kafir saja. Iya. Terjadi juga di tengah kaum muslimin. Karena itu diingatkan oleh Nabi. Jangan sampai ada yang jatuh di dalam hal ini. Memang kalau orang kafir di dalam dua hal ini, itu mereka berbagai jalan. Ya, berbagai budaya dan kebiasaan. Ya, jadi kalau diperhatikan dalam kehidupannya, bagaimana mereka mencela nasab, itu berbagai bentuk caranya. Apalagi dalam meratapi orang yang meninggal, macam-macam bentuknya meratapi orang yang meninggal. Iya. Maka ini dua hal terjadi di tengah manusia. Dua hal terjadi di tengah manusia. Dan Nabi sifatkan dua perkara ini, huma bihim kufrun. Dan ini dihitung sebagai kekafiran. Dihitung sebagai apa? Kekafiran. Perhatikan bahasa ya. Dihitung sebagai apa? Kekafiran. Dan kekafiran yang dimaksud di sini adalah kufrun akhdar. Kekafiran kecil. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini kaidah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Iya. Bahwa dari hal yang bertentangan dengan tauhid, ada yang bisa menghilangkan tauhid itu secara keseluruhan, batal tauhidnya. Dari yang bertentangan dengan tauhid, hanya tidak menghilangkan seluruh tauhid, dia hanya menghilangkan kesempurnaannya, menghilangkan sebagiannya. Demikian pula dari kekafiran. Kekafiran ada yang membatalkan keislaman, membuatnya dia keluar dari Islam. Dan kekafiran tidak membatalkan keislamannya. Dia tetap muslim. Perbuatannya disebut kekafiran karena besarnya dosa pada perbuatan tersebut. Nah, sama dengan hadis ini. Di sini disebutkan dua perkara. Dua perkara ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, bukanlah dosa yang mengeluarkan dari keislaman. Jadi hitung sebagai apa? Dosa besar. Jadi perhatikan, tatkala disifatkan dengan sifat kekufuran, ya, dengan dua dosa ini bisa menjadi kekufuran untuk mereka. Ini menunjukkan bahayanya dua dosa ini, dan seorang harus berhati-hati darinya. Seorang harus berhati-hati darinya. Baik. Nah, di antara ulama kita, ya, seperti guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, ini beliau sangat banyak menyebutkan di dalam berbagai pelajaran dan pengajaran beliau, bahwa dibedakan kalau ada di dalam hadis kata kufrun dengan al-kufru. Kalau kufrun itu bermakna kekafiran kecil, kalau ada di dalam hadis. Tapi kalau disebutkan al-kufru pakai alif lam, itu menunjukkan kekafiran yang dimaklumi, mengeluarkan dari apa? Keislaman. Iya. Dan ini kaidah beliau sebutkan dari Syekhul Islam di dalam kitabnya Iktibā' as-Siratil Mustaqim. Ya. Dan dari sisi penerapan di dalam hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis, memang tidak diketemukan ada ayat dan hadis keluar dari kaidah ini. Jadi kalau disebut pakai alif lam al-kufru atau al-kafir, maka itu menunjukkan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Tapi kalau tidak disebutkan, ya, suatu sifat di situ pakai alif lam, maka itu adalah kekafiran yang kecil. Kekafiran yang kecil. Maka di sini dua hal yang disebutkan dari perkara yang berjalan di tengah manusia, yaitu bisa menjadi kekufuran. Ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fi nasab, mencela pada nasab. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya. Kita sudah pernah mengkaji di bab-bab yang telah lalu. Nah, dan yang kedua, yang mencela pada nasab itu dia katakan pada nasab orang. Ya, kamu misalnya anak zina, Nah, ini kan dia celana sapnya orang, berarti bapaknya tidak jelas kalau ada zina, tidak syar'i. Atau dia katakan kamu ini bukan keturunannya si fulan. Ya. Padahal dia di dalam nasabnya disebut keturunan si fulan. Jelas ya? Kalau dia datang dia katakan kamu bukan dari nasab ini, nah itu berarti dia cela nasab orang. Ini hati-hati. Ini dari perkara jahiliyah. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain dihitung dari perkara jahiliyah. Dan ini disifatkan dalam hadis sebagai kekufuran. Dan yang kedua, an-niyahatu 'ala al-mayyit. Meraung terhadap siapa? Al-mayyit, terhadap orang yang meninggal. Ya. Itu dia menampakkan raungannya, keluh kesahnya, ya, kepada manusia. Sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukannya. Dulu mereka kalau ada yang meninggal, ya, maka itu sengaja mereka meraung-raung, kemudian apa namanya berkeluh kesah. Bahkan kadang dibayar orang untuk itu. Ya, untuk apa? Supaya tampak bahwa orang yang meninggal ini orang yang penting. Ya, dia adalah orang yang dicintai oleh banyak manusia. Karena itu banyak yang melepasnya dengan kesedihan. Ya, nah, ini bentuk dari apa? Niyaha namanya. Bentuk dari niyaha. Karena itu hati-hati ya pada perbuatan-perbuatan yang semisal itu bentuknya. Semisal itu. Ya, seperti sebagian orang di masa ini bentuk-bentuk niyaha ya. Ya, ada yang meninggal misalnya. Disebutlah di koran bagaimana jasa-jasanya, bagaimana ini dan seterusnya. Nah, ini kadang bisa masuk dalam bentuk merata. Iya. Bisa masuk dalam bentuk merata. Beda ya kalau diumumkan si fulan meninggal akan disolati di masjid ini. Diumumkan untuk disolati enggak apa-apa, diumumkan untuk disolati supaya orang ramai-ramai untuk apa? Hadir menyolatinya. Tapi ini disebut dengan hal-hal yang membuat apa? Orang berkesan pada si mayit tersebut. Maka ini bisa masuk di dalam pembahasan an-niyah terhadap mayit. Iya. Demikian pula kumpul-kumpul di rumahnya setelah ditanamnya, setelah dikuburnya. Ini dihitung oleh para sahabat seperti itu. Karena itu kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayyit wa sut'at at-ta'am lahum min an-niyah." Kami menghitung orang yang kumpul-kumpul di rumah mayit setelah ditanamnya, dikuburnya si mayit, dan buat makanan untuk hari itu, kami hitung, kata Jarir di kalangan sahabat, di masa Nabi, kami menghitungnya sebagai perbuatan niyaha. Meratap yang dicela. Ini niyaha yang dicela di dalam hadis ini. Sebagai dua perkara dari simbol jahiliyah, dari hal yang disifatkan oleh Nabi, huma bihim kufrun. Itu perkara bisa menjadi kekufuran bagi mereka. Nah, an-niyaha alal mayyit. Ya. Meratapi si mayit. Adapun kalau misalnya dia menangis, tapi dia tidak berkeluh kesah, menangis, ya, sedih, ya, mungkin terdengar dari isap tangisnya, ya, sebagai manusia lumrah ada isap tangis terdengar atau golakan di dalam apa dari dadanya, itu biasa. Ya. Tanpa disertai suara tangisan, apa tanpa disertai keluh kesah dengan lisannya atau dengan tangannya, dengan perbuatannya, itu tidak dipermasalahkan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Iya, berlinang air mata beliau. Iya. Dan beliau berkata innal aina yatadma wal qalbu la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi sungguhnya mata itu berlinang, hati sangat sedih, tapi kami tidak akan berucap kecuali apa yang membuat Allah ridha. Ya. Sesungguhnya kami ini sangat bersedih berpisah dengan Wahai Ibrahim, disebut anaknya. Maka kesedihan itu wajar di tengah manusia. Rasulullah sendiri manusia yang terbaik, yang paling kuat hatinya, beliau bersedih ketika apa? Anaknya meninggal. Ya, berlinang air matanya. Dan itu adalah perkara yang lumrah. Tapi yang tidak lumrah kalau disertai dengan apa? Raungan, ratapan yang menunjukkan dia tidak ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sisi pendalilan, ya, dan maksud dari hadis ini, ya, dibawakan oleh penulis, disebut dari hal yang merupakan perkara jahiliyah yang dengannya suara itu dianggap kufur, dia meratap terhadap apa? Mayit yang meninggal. Karena itu menunjukkan dia tidak ridha menerima apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia ridha menerima ketentuan Allah, iya, berserah diri terhadap takdir Allah, maka dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak sabar menerima ketentuan takdir itu bertentangan dengan keimanan. Dibahasakan di dalam hadis kufrun sebagai kekufuran. Dan telah kita terangkan bahwa ini kekufuran kecil ya, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Kemudian hadis berikutnya di dalam bab ini, kata beliau walahuma an ibni mas'udin marfu'an, dan di dalam riwayat keduanya, maksudnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'a al-jahiliyah. Diriwayatkan oleh keduanya, yaitu oleh Al-Bukhari dan Muslim secara marfu', dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda laisa minna, bukan dari kami, bukan dari golongan kami, man daraba al-hudud, orang yang memukul-mukul pipi. Yang pertama, washaqqal juyub, dan dia merobek-robek pakaian. Wada'a bid'ah wal jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Ini hadis yang agung dari riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda laisa minna, bukan dari kami. Ini bahasa banyak ya, diketemukan di dalam hadis. Bukan dari kami orang yang berbuat begini. Laisa minna man ghasyana, bukan dari kami orang yang menipu kami kaum muslimin. Bukan dari kami, bukan dari golongan kami, yang menunjukkan bahayanya perbuatan ini. Karena Nabi berlepas diri darinya. Berlepas diri dari orang yang melakukannya, dan bukan dari golongan kami umat Islam. Berlepas diri, dikeluarkan dari apa? Keislaman. Tapi bukan artinya dikeluarkan dari keislaman di sini bermana apa? Bermana dia kafir. Sebab ini dari bentuk yang tidak mengakhirkan. Tapi dikatakan bukan dari kami, ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang besar. Dari lafaz-lafaz wa'id, dari lafaz-lafaz ancaman yang diterangkan oleh dalil-dalil bahwa ini tidak menunjukkan dia keluar dari agama. Tapi ini dihitung dari apa? Dihitung dari dosa besar. Maka ada tiga dosa besar disebutkan di sini. Yang pertama, man daraba al-hudud. Siapa yang memukul-mukul pipi? Iya. Dia pukul pipinya ketika kena musibah. Karena besarnya hal di dalam jiwanya yang menunjukkan dia tidak menerima musibah itu. Dia pukul dari pipinya. Nah, karena dalam hal ini harusnya seorang itu bersabar. Iya. Menerima dari ketentuan Allah. Ya, menangis tidak ada masalah ya, seperti yang kita sebutkan. Tapi kalau sudah ada bentuk memukul-mukul pipi, ya ini menunjukkan apa? Dia tidak ridha, tidak terima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, washaqqal juyub. Ya, bukan dari kami juga, orang yang merobek-robek bajunya, merobek-robek pakaiannya. Ya. Ada musibah dia robek bajunya, dia robek ini. Itu biasa terlihat ya pada orang yang merasa kehilangan, kena musibah dan sebagainya. Nah, ini dari dosa besar yang kedua. Dan yang ketiga, wada'a bid'ah wal jahiliyah, dan dia menyeru, ya, memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ketika dia kena musibah, dia panggil dengan panggilan jahiliyah. Iya. Dan ini terjadi ya di masa jahiliyah dahulu, ada panggilan-panggilan. Ketika seorang kena musibah, dia berucap begini dan berucap begitu. Ya, seruan-seruan dari hal yang menunjukkan dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi konteks dari hadis ini lebih umum ya, bukan hanya di dalam masalah musibah saja. Sebab kata menyeru dengan seruan jahiliyah itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Iya. Karena jahiliyah itu adalah segala sesuatu yang keluar dari tuntunan agama. Karena itu sebagian ulama mendefinisikan dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah adalah kullu man ta'assaba ila madhhabin atau ta'assaba ila qabila. Setiap orang yang fanatik atau dia punya asabiyah, ya kesukuan terhadap sebuah madhab atau kepada sebuah qabila atau suatu, maka itu disebut sebagai apa? Dakwah jahiliyah. Maka segala hal yang masuk ke dalam dakwah jahiliyah itu tidak diperbolehkan dan tidak boleh seorang masuk di dalamnya. Iya. Maka tidak boleh ada bentuk fanatik terhadap madhab, terhadap sebuah kelompok, terhadap sebuah golongan, iya, terhadap orang-orang tertentu. Sebab umat Islam ini diikat dengan ikatan keislaman. Diikat dengan ikatan apa? Keislaman. Kalau ada fanatiknya, fanatiknya untuk Allah dan Rasulnya. Ada sesuatu yang mereka banggakan antara sama mereka, itulah ikatan keislaman. Ikatan keislaman. Karena itu dimanapun mereka berada, panutannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya, iya, bahasa apapun yang dia pergunakan, bahasa apapun yang dia pergunakan, sepanjang ikatan yang mengikatnya adalah ikatan keislaman, inilah orang yang berada di atas sunnah. Tapi kapan yang mengikatnya adalah sebuah kelompok atau sebuah golongan tertentu, iya, golongan tertentu, maka ini adalah dari ikatan jahiliyah. Ini semuanya harus dilepas. Semuanya harus dilepas. Karena itu dari fenomena yang tidak sehat di tengah umat, adanya ya, upaya untuk mengotak-otak umat ini. Ya, di mana setiap dari mereka punya kelompok tertentu, diikat dengan pimpinan-pimpinan tertentu. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu. Siapa yang loyal terhadap kelompoknya, itulah yang didekatkan. Ya. Mungkin saja dia pelaku maksiat, berbuat kejelekan. Yang penting loyal aja kepada kelompok, maka dia juga akan loyal kepada orang tersebut. Siapa yang tidak sejalan dengannya, walaupun itu adalah orang yang paling saleh, akan menjadi musuhnya juga. Karena apa? Tidak loyal terhadap kelompoknya. Maka ini dari seruan jahiliyah. Ini dari perkara yang berbahaya, yang dicela di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang menjadikan dari orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Dari seruan jahiliyah juga, ya, seorang berada di dalam sebuah negara, berada di dalam tatanan masyarakat, ada pimpinan negaranya, dimaklumi. Ya. Kemudian dia membuat kelompok-kelompok sendiri lagi di dalam negara. Ada pimpinan-pimpinan tersendirinya lagi dalam negara. Ya. Bahkan pada sebagian kelompok itu, pimpinannya lebih dia dengar daripada pimpinan negara. Ya. Bahkan konsekuensi dari kelompoknya lagi, ya, pimpinan kelompoknya itulah pimpinan yang syah. Selain daripada itu, dianggap sebagai pimpinan yang apa? Tidak syah. Kalimat tidak syah banyak bahasanya. Kadang dibahasakan dengan kafir, kadang dibahasakan dengan murtad, kadang dibahasakan dengan apa? Hal yang lainnya. Dan ini bahaya-bahaya. Itulah tadi saya katakan, ini gejala yang tidak sehat. Harus diperbaiki. Ya, dan obatnya kembali kepada tuntunan. Kembali kepada tuntunan. Karena itu mudah di dalam menyatukan hati yang berpecah itu. Mudah di dalam merangkai dari kaum muslimin yang berkotak-kotak itu, menyatukannya. Caranya dikembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang bisa mengikat. Iya. Karena hanya Allah yang bisa menyatukan hati-hati. Wa allafa baina qulubihim wa allafa baina qulubikum law anfaqtum ma fil ardi jami'an ma allafta bainakum baina qulubihim. Ya, dialah Allah yang apa namanya? Menyatukan hati-hati mereka. Andai kata engkau wahai Nabi Muhammad menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi, engkau tidak akan mampu menyatukannya. Ya, maka siapa yang hendak menyatukan, maka itu diambilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan keimanan kepada takdir itu bukan dengan bentuk, ya, dia menyobek-nyobek bajunya, mukul-mukul pipinya. Ya, sebab ini perbuatan dan perbuatan yang menunjukkan dia tidak rida terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hadis berikutnya di dalam bab ini. Ya, ini sudah hadis keberapa? Hadis keberapa sudah? Hadis yang ketiga. Ya, di bab ini sudah disebutkan 4 dalil, 1 ayat. Sekarang kita sudah baca 3 hadis. Ya, 2 hadis sudah kita baca. Sekarang hadis yang ketiga kita akan baca. Kata beliau, walid Tirmidzi wa hassanah. Dan dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ya, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala Allahu lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah." Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan menyegerakan hukuman kepada hamba tersebut di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah akan menangguhkan dosa hamba tersebut hingga Allah membalas hamba itu terhadap dosanya pada hari kiamat. Ya. Ini hadis yang agung, ya, dan luar biasa dari kandungan dan keimanan yang terdapat di dalamnya. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda kebaikan yang Allah hendaki untuk seorang hamba, tandanya apa? Dipersegera hukuman untuknya di dunia. Ya. Nah, itu tanda kebaikan. Karena itu harus diketahui, ya, bahwa musibah yang menimpa jangan selalu dipandang dengan kasat mata. Oh, ini pahit. Musibah ini getir. Tidak enak kita menerimanya. Ya. Itu yang diterima. Coba kalau dia bandingkan, sekarang dia tidak disiksa, nanti disiksa di akhirat. Ya. Siksaan di akhirat lebih berat daripada siksaan di mana? Di dunia. Ya. Api di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api di neraka. Ya, satu saja ini sudah luar biasa. Ya. Jago merah ini membuat perhara di dunia. Bagaimana pula dengan di akhirat? Rasulullah lahir. Jelas, ya? Jadi ciri kebaikan yang Allah kehendaki untuk seorang hamba, ajjalalahu al-uqubah di dunia. Disegerakan uqubahnya di mana? Di dunia. Ya. Nah, uqubah itu kadang terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan, terkait dengan keluarga, ya, terkait dengan tanah yang dia pijak. Banyak jenis uqubah. Baik. Jadi ciri kebaikan disegerakan ukubahnya. Dan kalau ciri kejelekan, perhatikan. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, dan kalau Allah menghendaki kejelekan untuk si hamba, amsaka 'anhu bi dhanbihi. Ditahan dosanya itu. Dia dihukum terhadap dosanya di dunia. Iya. Tapi nanti dihukumnya di mana? Di akhirat. Iya. Karena itu seorang hamba dengan hadis ini, apabila dia tertimpa musibah, maka hendaknya dia bersabar. Bahkan harusnya, kalau dia pahami hadis ini dengan baik, harusnya dia ridha dan bersyukur dengan adanya apa? Musibah tersebut. Iya. Daripada dia dihukum di akhirat, lebih bagus dia tanggung pahitnya di mana? Di dunia. Tapi ini harus ada kesabaran. Sehingga itu menjadi kebaikan untuknya di mana? Di akhirat. Tapi kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang hamba, maka ditahan dosanya, tidak dihukum di dunia. Karena itu jangan merasa tertipu. Ya. Karena sebagian orang melihat, oh ini kok terlalu banyak musibah yang menimpanya, terlalu banyak tertimpa begini dan begitu. Ada yang lainnya, oh ini masya Allah lancar semua urusannya, berjalan segala perkaranya, padahal dia jarang juga sholat. Dia banyak berbuat maksiat, tapi lancar aja urusannya. Jangan dikira kebaikan untuk dia. Ya. Sebab itu namanya istidraj. Dibuat dia terbuai di dalam apa? Fitnah dunia, yang dengannya nanti dia akan dibuat lebih banyak lagi penderitaannya di akhirat. Itulah istidraj namanya. Dan na'udzubillah, ini dari bahaya yang sangat besar. Dari bahaya yang sangat besar. Baik. Dikatakan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai ia akan dihukum kelak di hari kiamat. Dihukum kelak pada hari kiamat. Jadi kalau di hari kiamat dia dihukum, ya. Maka ini sungguh musibah yang sangat besar. Itulah hakikat musibah yang sebenarnya. Hakikat musibah. Dan dikatakan hari kiamat karena pada hari itu semua makhluk dibangkitkan. Amalan-amalannya akan ditampakkan. Iya. Dan ini dari salah satu penamaan untuk penamaan hari akhirat. Dikatakan hari akhirat sebab itu yang terakhir. Hari kiamat, hari kebangkitan. Dikatakan al-haqqah sebab dia adalah hari pasti terjadi. Dikatakan yaumut tanad, hari kiamat. So, pada hari kiamat itu saling meraung. Sebagiannya memanggil kepada sebagian yang lain, meminta pertolongan, tapi tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak penamaannya di dalam Al-Qur'an, hari kiamat itu puluhan penamaan, dan itu menggambarkan apa? Sifat hari kiamat, dahsyatnya dan prahara yang akan terjadi pada hari tersebut. Iya. Hanya saja kadang sebagian kalimat berlalu di pendengaran kita, kita dengarkan di baca di dalam sholat, kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an, di hadis-hadis. Tapi kadang kurang meresap di dalam hati. Iya. Kenapa? Karena kita kurang di dalam memahami makna dari kalimat. Kadang kurang di dalam merenunginya. Ya, dan kadang di dalam hati itu kegelapan-kegelapan dari kehendak dunia lebih mendominasi sehingga hatinya menjadi gelap. Andai kata cahaya dari kehidupan akhirat lebih mendominasi, terang menderang di dalam hati, maka akan sirna dari kegelapan-kegelapan yang kadang menyesakkan dada, kadang membuat gundah gulana, membuat seorang hamba bersedih. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Iya. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini, kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamil jazaa' ma' 'idhamil balaa', wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhr. Atau falahu as-sakhr. Hasanahu at-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Perhatikan ya, besarnya pahala adalah sesuai dengan besarnya apa? Besarnya cobaan. Iya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi kalau ada suatu kaum Allah cintai, Allah cintai mereka, ada seorang yang Allah cintai kepada orang ini, diberi ujian untuknya. Diberi ujian. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ujian itu jangan selalu ditanggapi negatif. Ya. Sebagian ujian memberikan manfaat yang besar. Menggugurkan dosa seorang hamba. Dan sebagian ujian untuk mengangkat derajatnya. Karena itu para nabi diantara manusia yang paling banyak ujiannya. Kata beliau di dalam sebuah hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Maka semakin dia menduduki kedudukan para nabi dan para rasul, iya, menjalani tugas-tugasnya, maka akan semakin banyak pula ujian dan cobaan. yang dihadapi. Karena itu harus disiapkan dirinya dengan ujian dan cobaan tersebut, dan dia bergembira dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Maka begitu ada ujian, siapa yang ridha, dia akan mendapatkan ridha Allah. Ya. Waman sakit, dan barang siapa yang marah, dia murka, falahu sakat. Maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Maka hadis ini ya, terdapat penjelasan bahwa besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian, cobaan. Ya. Besarnya ujian dan cobaan. Jadi kalau misalnya seorang ya, ketika dia ikhlas, ya, ada dua orang ya sama-sama sholat masuk ke masjid, sama-sama sholat dalam satu shaf, dalam satu shaf dua orang ini, ya, tapi yang satunya masya Allah sholatnya itu di atas langit, ya, diterima kebaikannya luar biasa, tapi yang di sampingnya, ya, itu sholatnya di bawah sumur bor. Apa yang membedakannya? Ya, kesungguhannya di dalam sholat. Dari mana dia menjalankan sholat, kehusyukannya, dari pengagungan dan penghambaan. Ya. Jelas ya? Kalau gerakan semuanya bergerak, sama bergeraknya. Ya. Tapi beda di amalan apa? Amalan hatinya. Perhatikan ini, perbedaan di mana? Di amalan hati. Menjadikan jenjang antara dua orang ini berbeda. Jenjang antara dua orang berbeda. Ya. Kalau ingin lihat lebih konkret, gimana Abu Bakar Siddiq dengan sahabat yang lain? Abu Bakar bersedekah, sahabat yang lain juga bersedekah. Abu Bakar sholat, puasa, zakat, ya, berjihad. Sahabat yang lain juga sama. Ya. Tapi kenapa Abu Bakar selalu lebih utama, lebih tinggi kedudukannya? Itu sesuatu yang bercokol di mana? Di dalam hati Abu Bakar. Sebagaimana para sahabat itu, amalan yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak bisa disaingi oleh manusia manapun yang datang setelah mereka, walaupun dia beramal dengan amalan apapun. Kenapa? Keimanan yang membedakan, hal yang bercokol di dalam hati mereka. Karena itu di sini sisi pentingnya mempelajari tauhid. Ya. Kenapa tauhid itu? Dari misi dasar, misi utama dakwah para nabi dan para rasul, sebab ini adalah kunci kebaikan, jalan pintas yang mengarah, mengantar kepada apa? Kepada surga. Karena itu jalannya para sahabat itu dibahasakan oleh seorang penyair, mali bimitli sayrikal mudallali tamshi ruidan wa taji fil awwali. Bagaimana bisa saya mendapatkan gaya berjalanmu yang indah itu? Gaya berjalan yang santai. Ya. Engkau jalannya biasa santai. Ya. Tapi tibanya paling awal. Jadi ketika start, dia jalannya santai. Orang tergesa-gesa. Dia biasa santai. Begitu finish, dia paling duluan nyampe. Nah, ini perlu diketahui bagaimana jalan para sahabat. Seperti itu jalan mereka. Kondisi ibadah mereka. Nah, ini perlu fikih dalam agama. Perlu seorang mempelajarinya. Perlu seorang mengerti dari tauhid. Kalau dia mengerti dari tauhid, akan tampak jelas kenapa para sahabat kelihatan santai, tapi mereka lebih awal di depan. Karena ini pembahasan-pembahasan tauhid memang adalah hal yang menyambung ke sana. Ya, dari sisi kekuatan iman, ya, kekuatan dari tauhid tersebut. Baik, maka besarnya cobaan, ya, besarnya. Apa namanya, besarnya pahala itu bersama besarnya cobaan. Semakin berat cobaan, maka semakin berat pula pahalanya. Tapi ingat ya, ini disertai dengan apa? Disertai dengan keikhlasan. Karena itu ditegaskan juga setelahnya, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah kalau cinta kepada satu kaum, maka mereka akan diuji. Ya. Jadi harus diketahui bahwa ujian itu tidak mesti bermakna buruk. Betul bahwa ujian itu kadang dosa atau kadang musibah menimpa hamba disebabkan karena dosa dia. Hukuman untuknya. akibat dari perbuatannya. Dan kadang ujian karena memang Allah cinta kepada hamba ini. Ya. Ingin diberikan kebaikan, dibukakan pintu-pintu ibadah yang lain untuknya. Dan kadang ujian untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Hanya saja seorang ketika tertimpa musibah, dia jangan terlalu berbaik sangka. Oh, saya kena ujian ini, Allah mau mengangkat derajat saya. Nah, itu berbaik sangka namanya. Ya. Jelas ya? Kadang membawa diri untuk apa? Besar kepala dan sombong. Seakan-akan dirinya ini tidak ada dosa dan kesalahan. Keliru yang seperti itu. Ya. Itu dia harapkan. Tapi dasarnya dia harus selalu introspeksi diri. Menganggap dirinya kurang. Menganggap dirinya banyak melakukan kesalahan. Ya. Dengan itulah dia memperbaiki dirinya. Ya. Dengan itu dia memperbaiki dirinya. Baik. Kalau dia di keadaan yang seperti ini, maka insya Allah ta'ala dia dari hamba-hamba yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Dari orang-orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang merupakan, ada perkara-perkara yang dengannya seorang itu dicintai oleh Allah. Ini salah satunya. Dari hal yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah, hendaknya apa? Dia ridha menerima ujian dan cobaan. Ya. Ini pembahasan indah ya dalam kehidupan. Apalagi kalau kita jujur pada diri. Ya, sekarang di kehidupan dunianya, masya Allah dia mencari cinta orang tuanya, ya, mencari cinta dari siapa yang dia kasihi. Ya, istri misalnya mencari cinta suaminya, suami mencari cinta siapa? Istrinya. Ya. Kalau seorang mencintai orang lain, dia akan melakukan hal-hal yang membuat orang yang dia cintai itu menjadi apa? Menjadi senang, kan begitu? Iya, menjadi senang. Jadi kadang banyak kita pikirkan antara hubungan antara kita dengan manusia, tapi hubungan antara kita dengan Allah yang banyak kelalaian. Padahal harusnya seorang hamba memikirkan dari amalan-amalan yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Salah satu hal yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah adalah ini. Sabar terhadap ketentuan, terhadap ujian dan cobaan. Ya. Antara hal yang seorang dicintai oleh Allah, dia selalu banyak, dia gemar bertobat, selalu mensucikan dirinya, ya, berada derajat ihsan, berpegang dengan Quran dan Sunnah, ya, selalu mentauhidkan Allah, banyak bersyukur. Ini semuanya dari hal-hal yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan cakupannya panjang ya, cakupannya panjang, ya, cuma saya isyaratkan. Baik. Ketika turun ujian, maka faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha, untuknya keridhaan. Dan siapa yang marah, dia akan mendapatkan apa? Dari kemarahan tersebut, mendapatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terdapat di dalam hadis ini bahwa balasan itu tergantung jenis amalan seorang. Kalau jenis amalan yang dia lakukan dia ridha, Allah balas dengan jenis amalannya. Allah juga riba untuknya. Tapi kalau dia marah, Allah juga sebaliknya apa? Marah kepadanya. Karena itu hati-hati ya. Ada kaidah umum dalam agama. Jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalannya. Dari jenis amalannya. Baik, ini sudah sejumlah nas terkandung di sini ya. Memberikan kepada kita banyak faedah yang berharga. Di antara faedahnya dari dalil-dalil yang sudah kita baca. Yang pertama bahwa seluruh musibah itu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bahwa ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian yang ketiga bahwa dari bagian keimanan, dari cabang keimanan adalah dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat bahwa ridha terhadap ketentuan dan takdir itu adalah sebab yang mendatangkan hidayah ke dalam hati. Iya. Dan dipetik dari hadis Abu Hurairah bahwa saya mencela nasab, meratapi mayit, ini adalah perkara jahiliyah. Dari perkara jahiliyah, dari perkara yang menunjukkan seorang hamba itu tidak ridha terhadap ketentuan Allah. Karena itu dicela, karena itu bentuk ketidaksabaran terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam nas yang sudah berlalu bahwa perbuatan dosa itu kekufuran, ada yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan terdapat di dalam hadis-hadis yang berlalu, khususnya hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Mas'ud, peringatan akan bahayanya mengikuti dari budaya-budaya jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah. Ya, karena itu seorang hamba yang dalam hidupnya ini dia dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu lambang kebaikannya. Adapun kebiasaan yang berjalan di tengah manusia itu diterima kalau tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah yang melarangnya. Ya. Tapi kalau ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak boleh mengikuti dari kebiasaan dan budaya yang berjalan. Sebab asalnya dia berjalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa ujian dan cobaan itu belum tentu kejelekan bagi hamba. Mungkin di belakangnya ada kebaikan, ada hikmah. Dan di dalam hadis juga bahwa sebagian dari ujian orang yang lulus di dalamnya itu dari sebab dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis juga diterangkan bahwa tanda kebaikan yang Allah kehendaki untuk seorang hamba, ya, dia ditimpakan musibah untuknya, diselesaikan hal itu di dunia, dan tanda kejelekan kalau diundur hal tersebut hingga akhir hari akhirat. Baik, itu mungkin dari kesimpulan, dari poin-poin pembahasan yang atau dari manfaat yang kita petik di dalam bab ini. Baik, kita selesaikan dari penyebutan masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat beberapa permasalahan yang terkandung di dalam bab. Al-ula tafsir ayat At-Taghabun. Yang pertama tafsir ayat surah At-Taghabun yang sudah kita tafsirkan ya. Ya, tentang ayat ma'asawai musibatin illa bi'idnillah wa mayu'min billahi yahdi qalbah. Ya, ayat ini menunjukkan keimanan kepada takdir. Ya. Wajibnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau tani anna hadha min al-iman billah, bahwa tersebut ya adalah tergolong sebagai keimanan kepada Allah. Karena Allah sebut dalam ayat wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu dia terima takdir, disebut dengan keimanan kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga at-ta'nu fi an-nasab, terdapat bahaya mencela di dalam nasab. Ya, dan ini dari perkara yang ditunjukkan oleh banyak dalil akan keharamannya. Ar-rabi'ah shiddatul wa'id fi man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah. Ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya. Al-khamisah yang kelima alamatu iradatil abdi iradatillahi bi abdihil khair. Yang kelima adalah tanda apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya. Apa tadi? Apa tanda Allah menghendaki kebaikan untuk hamba? Hah? Disegerakan balasan di mana? Di dunia. Baik, yang keenam alamatu iradati Allahi bihi asyar. Ya, tanda apabila Allah menghendaki keburukan terhadap hamba. Apa tandanya tadi? Kejelekannya diundur, dibalas di mana? Di akhirat. Itu tanda kejelekan untuk seorang hamba. Kemudian as-sabi'a alamati hubbillahi lil 'abd. Yang ketujuh tanda kecintaan Allah kepada hamba. Apa tadi tandanya? Hah? Allah berikan pada apa? Ujian dan cobaan. Baik, kemudian yang ke-8 tahrim as-sabr, larangan bersikap marah, tidak menerima ketentuan Allah. Dan yang ke-9 tawabur ridha bil bala, balasan orang yang ridha terhadap bala, terhadap ujian dan cobaan. Diberi hidayah untuk hatinya, dia dapat ridha pula dari Allah, dia dapat dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dia terhindar dari perkara jahiliyah dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Ya wallahu taala. Baik, selesai bab ini insyaallah taala. Bab berikutnya kita akan lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.